Asyaratun. Iya. Sembilan apa tadi? Tis. Udah kan? Tis atun. Ya udah, nanti pokoknya ini PR ya. Harus kapan. Ini angka harganya yang di apa ya? Gak bisa jual ya. Beli nanti. Untung apa nih? Yang pintu itu 7, 8, 9, 10 udah. Nah, jadi PR-nya dua ya, satuin. Tadi ya, belum mengapa. Ya, tim pencian dari Senainya ke PR gitu.